Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 13 dari surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa izlam ya'tu bis syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu pada pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Pendengar yang dirahmati Allah, siapapun bila akan menangani soal seperti ini dengan sungguh-sungguh, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mengadakan penyelidikan yang seksama dan memberikan kesaksian. Tanpa dapat melakukan itu, mereka sendirilah yang harus terpidana sebagai pembuat fitnah. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Hadisul Ifki secara teori yang sudah kita temukan di ayat 2, ayat 4 dan 5, yaitu tentang hukum qazaf. Di ayat 4 dan 5 dari surat An-Nur disebutkan, barang siapa yang menuduh wanita baik-baik melakukan hubungan perzinahan, maka penuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak dapat mendatangkan saksi, maka dia akan dicemeti 80 kali. Karena apa? Ternodanya keutuhan rumah tangga. Dan itu sangat luar biasa pengaruh negatifnya dalam rumah tangga itu. Tidak saja istri yang tertuduh, suami pun merasa tidak enak. Tidak saja suami dan istri, anak-anak pun terusik dan terganggu akibat tuduhan yang tidak pada tempatnya. Maka wajar jika agama Islam menetapkan hukuman qazaf, cemeti 80 kali bagi orang yang asal tuduh terhadap kesucian wanita yang sudah berumah tangga atas tuduhannya telah melakukan perzinahan. Dalam hal ini ayat 13 prakteknya terwujud dan kita hampir terlupa begitu terpengaruhnya mukmin akan isu yang spektakuler ini. Istri Nabi melakukan perzinahan, maka ini menghebohkan kota Madinah pada masa itu. Alhamdulillah Allah menurunkan cahayanya di dalam surat An-Nur, surat cahaya, tidak saja memberi pelajaran bagi penduduk Madinah pada saat itu, tapi juga memberi pelajaran bagi dunia Islam saat ini dan masa akan datang, bagaimana mensikapi saat terjadinya tuduhan perselingkuhan dan perzinahan di dalam rumah tangga umat Islam. Maka caranya sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Nabi dan di saat umat Islam terlupakan, maka Allah kembali mengingatkan caranya. Panggillah 4 orang saksi. Kalaupun 1 orang saksi tidak bisa dipanggil sebagaimana yang terjadi dalam Hadisul Ifki, maka jelaslah ini tuduhan palsu dan ini adalah pembohongan, dan pelakunya layak untuk mendapatkan cemeti 80 kali. Aduh, Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq untuk mengkaji 13 ini lebih dalam lagi. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan main ya. Ketika terjadi suatu kesalahan, maka ada hukuman. Dan ketika ada satu tuduhan yang mampu merusak nama baik, maka itu harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Untuk masalah kasus tuduhan terjadinya perselingkuhan, maka sebagaimana di ayat sebelumnya tadi sudah jelaskan oleh Ustaz Jenal, maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Wallazina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Maka kemudian kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, harus dia akan dikenakan hukuman 80 kali cambuk. Nah, saksi yang diajukan juga itu harus menceritakan sedetail-detailnya tentang bagaimana kronologi, bagaimana terjadinya proses perselingkuhan yang dituduhkan itu. Seperti misalnya saksi yang pertama mengatakan, dan ini harus sama semua ceritanya, tidak boleh ada yang berbeda. saya melihat si laki-laki itu meniduri wanita si fulana. Orang yang kedua juga begitu, bercerita tentang yang sama. Dan tidak boleh ada cerita yang berbeda, karena ini menyangkut tentang kesaksian. Saya melihatnya benar-benar bahwasanya mohon maaf, mereka benar-benar melakukan hubungan suami istri secara tidak sah. Seperti itu keempat-empatnya mengatakan. Kalau misalnya ada empat orang yang ceritanya berbeda antara satu dengan yang lain, tiga orang bercerita yang sama tapi satu bercerita yang lain, maka kemudian dianggap tidak sah dan yang menuduh ini akan dikenakan hukuman cambuk. Begitu keras Islam memberikan aturan main, karena ini menyangkut harkat dan martabat diri yang harus benar-benar dijaga. Nah, melalui ayat ini kita diajarkan bagaimana di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, kita jangan asal cuap, jangan asal tuduh. Karena ini satu hal yang membudaya pada saat sekarang ini, ya. Baru saja santer kedengaran bahwa Ayu Ting Ting ternyata sudah hamil lebih besar daripada biasanya, ya. Dan kalau ini terus dihembuskan, ini termasuk ke dalam kategori qazful muhsanat, melakukan tuduhan, ya. Dan ini kalau yang menuduhnya itu harus menyertakan bukti dan saksi, ya. Katakanlah zaman sekarang ini sudah lebih hebat, tidak perlu teknologi canggih, tidak perlu empat orang saksi, tapi kalau ada divideokan, ada buktinya, audio dan videonya, ya, yang menggambarkan tentang terjadinya kasus tersebut, perselingkuhan, maka bisa dikenakan hukuman sebagaimana ditetapkan di dalam agama Islam. Sekali lagi, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, jangan asal bicara, jangan asal tuduh, jangan asal cuap. Kalau berani berbicara, berarti memberikan bukti. Dan kalau tidak berani memberikan bukti, maka hukumannya di dalam Islam begitu sangat keras, dihukum cambuk 80 kali. Dan bukan cambukan biasa. Ya. Ayat yang kita kaji saat ini adalah Allah ingin menunjukkan siapa orang-orang yang memberikan berita bohong itu adalah betul-betul orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berdusta. Karena Allah mengatakan di akhir ayat yang ke-13 ini, faulaika indallahi humul kadzibun. Jadi kalau Allah lah sudah berfirman dengan masalah ini, maka kita harus yakin apabila seseorang itu tidak bisa menandangkan syahid, empat orang syahid, maka itu dianggap orang itu telah berbuat dusta. Jadi tak perlu kita mengharuskan mendatangkan pengacara ataupun yang lainnya, karena dalam agama ini adalah hal yang sangat mudah dalam kehidupan kita. Maka yang paling dipentingkan di sini, ketika kita mengecek sesuatu atas dasar iman kita, maka kita harus menerima dan menjalankan ayat yang ke-13 ini. Apa itu? Adalah Allah mengatakan ciri orang-orang yang berdusta dalam fitnah pernikahan atau tuduhan berzina itu adalah tidak mampu mereka menantangkan keempat saksi. Maka inilah yang paling terpenting, supaya kita tidak menuduh seperti yang dimanakan Ustaz Perdana tadi, menuduh yang bukan-bukan, berkonspirasi sendiri dengan berita-berita. Yang paling penting, ada gak saksinya? Kalau ada saksinya, itulah yang paling baik, daripada kita bercerita kesana kemari tidak tahu mana ujung mana pangkalnya. Maka inilah hal yang sangat membahagiakan kita dalam firman Allah, yaitu bagaimana kita walaupun banyak permasalahan tuduhan, khususnya dalam tuduhan berzina ini, kita tidak perlu ambil pusing, karena kita telah melihat bagaimana firman Allah. Allah perintahkan kepada kita, datangkan empat saksi. Kalau dia tidak sanggup, berarti dia telah berbuat dusta dalam berita tersebut. Begitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dan sebelumnya Ustaz Perdana, dapat kita ambil kesimpulan, siapapun yang menangani kasus seperti ini merupakan kewajiban baginya untuk mengadakan penyelidikan dan mencari saksi seotentik mungkin, yang dalam bahasa agama meminta empat orang saksi. Tanpa ada penyelidikan dan kesaksian itu, maka si pelapor telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.